السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada ayat berikutnya dari surat Ali Imran dengan tafsir yang ringkas dari Syekh Sa'di, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Wahia qawluhu ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian lemah, jangan kalian sedih, padahal kalian adalah yang paling tinggi, yang paling mulia, jika kalian beriman. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kalian ditimpa luka-luka, maka sesungguhnya mereka pun ditimpa luka yang sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar Allah membuktikan orang-orang yang beriman, dan agar Allah mengambil dari kalian para syuhada. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Liyumahhisallahu alladhina amanu. Agar Allah saring orang-orang yang beriman. Ini Allah pilih orang-orang yang beriman. Wa yamhaqal kafirin. Dan Allah campakkan orang-orang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Wa ya'lamu sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum dibuktikan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kalian, dan siapa yang sabar. Sengaja saya terjemahkan kalimat liya'lama agar dibuktikan, walamma ya'lamillah agar Allah membuktikan. So, kalau terjemahkan letter luck dengan kalimat hingga Allah mengetahui atau Allah belum mengetahui, saya khawatir salah paham. Karena Allah maha tahu. Sebelum terjadinya perang, Allah sudah tahu mana yang mukmin, mana yang kafir. Bahkan sebelum diciptakannya mereka, Allah maha tahu. Sehingga makna liya'lam Allah agar Allah tahu, bukan berarti tadinya tidak tahu. Tapi Allah buktikan pada kalian siapa di antara mereka yang beriman dan siapa yang sabar, siapa yang berjihad, siapa yang bersungguh-sungguh. Walaqad kuntum tamannawna al-maut. Padahal kalian dulu mengharapkan mati sebelum terjadinya perang Uhud. Min qabli an talqawhu, sebelum kalian menemuinya. Faqad ra'aytumuhu wa antum tandurun. Sekarang kalian melihat sendiri. Sekarang kalian sudah dapati dan kalian melihat sendiri. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kita lihat terjemahannya. Berarti ayat ini kembali membahas masalah perang Uhud. Sebagaimana kita katakan kemarin, dikisahkan oleh Allah dalam beberapa ayat tentang perang Uhud, kemudian seakan-akan keluar pembahasan membicarakan tentang ciri-ciri orang takwa, tapi kemudian kembali berbicara tentang masalah Uhud. Allah katakan wala tahinu wala tahzanu. Tahinu lemah, tahzanu sedih. Sesungguhnya dua kalimat ini maknanya hampir sama, kelemahan. Hanya kelemahan di dalam badan disebut wahan. Kelemahan dalam masalah hati disebut dengan sedih. Seseorang kalau sedih, berarti hatinya lemah. Hatinya sedang luluh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ketika terjadi sekian banyak korban dalam perang Uhud, 70 orang kurang lebih yang terbunuh, banyak yang terluka. Rasulullah SAW patah giginya, berdarah pipinya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu semua tentunya membuat kaum muslimin sedih. Maka Allah hibur dengan kalimat wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa lemah, jangan kalian merasa sedih. Antumul a'laun, kalian tetap lebih mulia, kalian tetap lebih tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Artinya tidak berkait dengan masalah apakah korban kalian banyak atau korban kalian sedikit. Tidak berkait dengan masalah apakah kalian menang atau kalian kalah. Apakah kalau kaum muslimin kalah berarti salah? Tidak. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Sa'di, yaqulu ta'ala musyajjian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam rangka musyajjian, memberikan semangat. Tasyji' adalah memberikan semangat. Li'ibadihil mu'minin, untuk hamba-hambanya kaum mu'minin. Wa muqawwiyan, untuk membuat kuat. Azaimihim, li'azaimihim, membuat kuat semangat mereka. Azimah, tekad mereka. Wa munahhidan lihimamihim. Dari tahdid. Yani memberikan dorongan, mengangkat himmah mereka. Maknanya kurang lebih, dan demikianlah luasnya bahasa Arab. Memberikan semangat, menguatkan tekad, dan membangkitkan himmah. Himmah juga maknanya keinginan yang kuat atau semangat. Maka Allah katakan agar mereka bangkit kembali, semangat kembali, tekadnya kuat kembali. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah dan jangan sedih. Ai wala tahinu wa tad'ufu fi abdanikum, yani jangan kalian merasa lemah, jangan kalian merasa kalah dalam badan-badan kalian. Wala tahzanu fi qulubikum, dan jangan kalian sedih di hati-hati kalian. Indama asabatkumul musibah, yaitu ketika kalian tertimpa musibah di perang Uhud. Wabtalaitum bihadhil balwa, ketika kami, kata Allah, ini secara makna, ketika kami uji kalian dengan bencana pada perang Uhud. Jangan sedih karena musibah kemarin. Jangan kalian sedih, jangan kalian lemah karena kejadian pada Uhud. Fa innal hazna fil qulub wal wahna 'alal abdan ziyadatu musibah. Karena yang namanya lemah pada badannya atau sedih pada hatinya itu ziyadatu musibah, itu tambahan musibah. Sudah terjadi musibah, korban banyak. Radhiyallahu ta'ala anhum, banyak yang terluka. Ditambah lagi dengan kesedihan dan kelemahan, itu adalah musibah di atas musibah. Maka jangan tambahi musibah kalian dengan dua perkara tadi dalam jihad. Merasa lemah dan merasa sedih. Karena yang demikian akan menjadi aun li'aduwikum alaikum. Karena yang demikian akan menjadi aunun, pertolongan, bantuan bagi musuh kalian. Musuh kalian akan senang kalau kalian lemah. Musuh kalian akan senang kalau kalian sedih. Lemah, mereka gembira. Lihat, mereka sedih. Mereka menangis. Lihat, mereka lemah. Gak berani lagi menyerang. Jangan. Wala tahinu wala tahzanu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Kalian orang-orang mulia. Jika kalian orang beriman, kalian jelas lebih mulia dari mereka kaum musyrikin, kuffar, aduwullah wa aduw rasulih. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengumpulkan kembali mereka dan tidak menerima tambahan orang lain yang masih luka, yang masih berdarah, yang masih dalam keadaan capek, lelah, dikumpulkan kembali mengejar kaum musyrikin. Tidak lemah dan tidak sedih. Melaksanakan perintah Allah, wala tahinu wala tahzanu. Sampai daerah Humara'ul Asad, sudah dekat Mekah. Tetapi tidak dilayani oleh mereka musyrikin, entah takut, entah memiliki rencana-rencana, wallahu ta'ala alam, mereka tidak berani melawan kembali. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Bal syajji'u qulubakum wa sabbiruha. Bahkan hendaklah kalian semangati kembali hati-hati kalian. Wa sabbiruha, dan jadikanlah hati kalian penuh dengan kesabaran. Sabar dalam hal ini adalah kokoh di atas perjuangan. Sabar dalam situasi seperti ini adalah tetap maju, tetap berani. Itu sabar. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Uddatus Sabirin menyebutkan asma'us sabr, nama-nama sabar. Sabar itu memiliki sekian puluh nama. Karena sabar di saat ini berbeda, sabar di saat ini berbeda lagi, sabar di, semuanya memiliki makna sendiri-sendiri. Kadang sabar bermakna menahan diri. Kadang sabar maknanya istiqomah. Kadang sabar maknanya tidak lemah. Kadang sabar maknanya tetap kalian di dalam perjuangan, tidak mundur. Dan ini yang berkaitan dengan pembahasan. Sabiruha, sabarkan hati-hati kalian dalam jihad. Jangan putus asa, jangan lemah. Wadfa'u anhal hazan, lawanlah kesedihan. Wa taslubu ala qitali aduwikum, dan kokohlah kalian dalam melawan musuh-musuh kalian. وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن. Kemudian Allah menyebutkan bahwa tidak sepantasnya, tidak layak bagi kaum mukminin al-wahan wal hazan. Al-wahan lemah, al-hazan sedih, enggak pantas. Maka diajarkan kita untuk berdoa di pagi hari dan di sore hari, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham wal hazan, kegundah gulanaan, kesedihan, wal ajzi wal kasal, dan kelemahan dan kemalasan. Ini sifat-sifat yang tidak layak bagi orang beriman, tidak layak. Kenapa mesti bersedih? Semuanya muqaddar fis sama, semuanya sudah dicatat di lauhil mahfuz. Maka orang yang sabar adalah orang yang dalam keadaan tertimpa musibah, dia tetap dalam keadaan kokoh di atas sunnah, kokoh di atas agamanya, tidak putus asa. Qala, dikatakan selanjutnya, la yaliqu bihimul wahan wal hazan wa humul a'launa fil iman, karena mereka lebih tinggi dalam iman. Wa raja'a nasrillahi wa thawabih, dan kalian punya, dan mereka punya harapan kemenangan dari Allah dan pahala dari Allah. Fal mu'minul mutayaqqin, maka seorang mukmin yang memiliki keyakinan, ma wa'adahu Allah, keyakinan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, minas thawabid dunyawi wal ukhrawi, apa yang dijanjikan oleh Allah dari pahala dunia dan pahala akhirat, semestinya la yanbaghi minhu dzalik, tidak pantas baginya untuk bersedih, tidak pantas baginya untuk lemah. Mukminul mutayakin, seorang mukmin yang yakin bahwa Allah akan balas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan khawatir, mesti akan datang kemenangan. Jangan khawatir, mesti akan datang kejayaan. Jangan khawatir, mesti al-aqibatu lil muttaqin, akibat terakhir untuk muttaqin, untuk kemenangan orang-orang yang takwa. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga jangan bersedih dan tidak pantas bersedih. Jangan lemah dan tidak pantas lemah, karena kita yakin Allah akan membela. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan setelah ini. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah kaitkan masalah jangan sedih, jangan sabar dengan kalimat a'launa in kuntum mu'minin, dikaitkan dengan kalian itu orang beriman, kalian itu mulia, kalian itu tinggi, dan kalian di pihak Allah Subhanahu wa taala. Maulakum Allah, pembela kalian Allah, maka jangan khawatir, pasti Allah akan menangkan kembali, pasti Allah akan balas untuk kalian terhadap orang-orang kafir. Tumma sallahum, kemudian Allah hibur mereka. Sallahum dari tasliyah. Tasliyah, hiburan. Hiburan dalam artian menghibur hati. Tasliyah. Sallahum bima hasala lahum minal hazimah. Allah hibur mereka atas apa yang mereka alami dari hazimah, dari kekalahan. Wabayyana al-hukm al-'azimah al-mutarattibah 'ala dhalik. Dengan apa? Dengan Allah jelaskan hikam al-'azimah al-mutarattibah 'ala dhalik. Bagaimana bisa, atau bagaimana caranya menghibur orang yang sedang sedih karena kalah, banyak korban? Allah sebutkan hikmah-hikmahnya supaya terobati sedihannya. Allah sebutkan satu persatu hikmah-hikmahnya. Ini lebih tepatnya hikam, bukan hukum. وَبَيَّنَ الْحِكَمْ الْعَظِيمَةِ. Kita lihat dan kita hitung berapa hikmah yang disebutkan oleh Allah, dan masih banyak lagi yang belum disebutkan. Pertama, إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. Jika menimpa kalian luka, maka sesungguhnya menimpa mereka juga luka. Sama. Bukan cuma kalian yang terluka. Bukan cuma kalian yang terbunuh. Mereka juga memiliki korban. Dan mereka juga terluka. Mereka juga terbunuh. Tetapi ada perbedaan besar. Yaitu mereka tidak punya harapan, kalian punya harapan. Lukanya sama luka, sakitnya sama sakit, terbunuhnya sama terbunuh. Walakin terjuna ma la yarjun. Tetapi kalian mengharapkan sesuatu yang mereka tidak harapkan. Itu berbeda. Maka terobati lukanya. Oh, ini ada pahalanya. Ada apa yang Allah janjikan. Ada jannah dan keridhaan. Ada kebahagiaan abadi ila akhir. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian sakit merasakan alam dengan hamzah alam, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, mereka pun sama merasakan sakit. Emang kalau mereka terbunuh enggak sakit? Kalau mereka terluka enggak sakit? Sama. Kalian sakit, mereka juga sakit. Kamu merasakan luka, mereka merasakan luka. Tetapi tarjun minallahi ma la yarjun. Tetapi kalian berharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Mereka sakit di dunianya, luka di dunianya, terbunuh, dan di dalam kuburnya diazab, dihimpit dengan dalam kuburnya. Dan kemudian diadab dalam kuburnya, dibangkitkan sengsara di padang mahsyarnya, kemudian dihisab dalam keadaan susah hisabnya, diadab dengan adaban syadida. Adapun kaum mukminin merasa sakit sesaat, setelah itu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi sejak di kuburnya, di mahsyarnya, sampai dalam jannah. Fa antum wa hum qad tasawaitum fil qarah. Berarti kalian dengan mereka sama dalam masalah sakit. Walakinnakum tarjuna minallahi ma la yarjun, tetapi kalian memiliki harapan apa yang mereka tidak punya harapan tersebut. Wa minal hikami, hikmah yang kedua. Di antara hikmah-hikmahnya, fi dzalik anna hadhihi ad-dar yu'tillahu minha al-mu'min wal kafir. Bahwa hadhihi dar, darud dunia, adalah darul fana. Tempat yang sementara, tempat yang akan sirna. Maka Allah berikan pada orang mukmin maupun orang kafir. Wal fajil wal bir. Allah berikan pada orang yang albir, yang baik, dan juga orang yang fajir. Itu dunia. Agar kalian tahu bahwa dunia ini la tusawi janaha ba'udah, tidak seimbang dengan sayap nyamuk sekalipun, maka Allah berikan pada orang mukmin maupun orang kafir, orang baik maupun orang jelek, Allah berikan semua dunia. Fayudawilullahul ayyam bainan nas, maka Allah pergilirkan hari-hari di tengah manusia. Ikhwani fid din azakumullah wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Ini sedang di atas, yang ini sedang di bawah. Berputar lagi, yang di bawah ada di atas, yang di atas ada di bawah. Berputar lagi, begitulah yang namanya hari-hari dunia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan juga secara khusus ditafsirkan kepada perang Uhud dan perang Badar. Pada perang Badar kaum muslimin yang menang gilang gemilang, pada perang Uhud kaum muslimin kalah. Begitulah kami pergilirkan, kata Allah. Masalah dunia. Tetapi akhirat tidak diberikan kecuali untuk orang-orang yang takwa. Yaumun li hadhihi ta'ifah wa yaumun li ta'ifatil ukhra. Hari ini untuk kelompok yang ini, hari berikutnya untuk kelompok yang lain. Lianna hadhihi ad-dar ad-dunya munqadiyatun faniyah, karena dunia ini akan berakhir tidak lama, karena dunia ini faniyah, fana, sebentar akan sirna. Wa hadza bi khilafid daril akhirah, yang demikian berbeda dengan darul akhirah. Fa innaha khalisatun lil ladina amanu, karena akhirat kekal abadi, maka Allah tidak berikan kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Lil ladina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Hikmah ketiga. Wal ya'lam Allahu alladhina amanu, dan agar Allah membuktikan orang-orang yang beriman. Hadza aidan min al-hikami, ini juga hikmah. Annahu yabtali Allah 'ibadahu bil hazimah wal ibtila, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya kadang dengan kekalahan, kadang dengan bencana. Liyatabayyana al-mu'min minal munafiq, agar terbedakan mana mukmin mana munafik. Ini hikmah. Perhatikan hikmahnya, sisi hikmahnya. Kalau menang terus, enggak pernah kalah, enggak pernah ada korban, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Niscaya akan berkumpul orang-orang munafik yang tidak pengen Islam di barisan muslimin. Karena enggak pernah kalah. Iya toh? Wah, enak menang terus. Saya ikut. Ada yang ingin harta pampasan perang, hanya ingin kehebatan, hanya ingin sombong, hanya kumpul semua di sana, di belakang barisan muslimin. Karena enggak pernah kalah. Tetapi kalau kadang menang kadang kalah, munafikin mundur. Takut. Bagaimana kalau saya terbunuh? Bagaimana kalau ternyata kalah? Makanya dalam perang Badar, karena perang pertama, munafikin gak ada yang berani. Bersih. Dan menang. Tapi pada perang Uhud, munafikin ikut. Walaupun sebagian mereka, bahkan sebagian besar mereka pulang di tengah jalan. Mengapa kok lebih banyak munafikin pada perang Uhud daripada pada perang Badar? Karena terbukti menang di perang Badar. Munafikin menyesal, sayang kita enggak ikut. Coba kalau kita ikut, kita dapatkan bagian pampasan perang. Sedih. Kaum muslimin menang, mereka sedih. Harusnya gembira. Kaum muslimin mendengar kaum muslimin lainnya dalam keadaan menang dalam jihad, tentunya gembira. Ikut bersenang dan ikut gembira, ikut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semestinya. Tetapi aneh, ada yang mengaku muslimin, ketika muslimin menang sedih. Apa itu intisarat? Intisarat ila jahannam. Kemenangan-kemenangan apa? Kemenangan ke neraka jahannam. Ikhwan ibn a'azakumullah, aneh. Kenapa kok sedih? Karena kau enggak kebagian pampasan perang. Karena kau enggak ikut waktu itu. Karena kau kebetulan tidak ikut, tidak mendapatkan kemuliaan. Terus mengejek. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka pada perang kedua, mereka berpikir akan seperti kemarin pada perang Badar. Ini orang memiliki kekuatan gaib, bisa menang. Ayo kita ikut semua supaya kita mendapatkan keuntungan. Itu pun sebagian mereka masih ragu-ragu tengah jalan kemudian pulang. Maka barakallahu fikum, apa hikmah kaum muslimin dalam perang Uhud dalam keadaan dalam tanda petik kalah? Banyak korbannya, banyak terbunuh, banyak terluka, dan dalam keadaan kaum musyrikin gembira merasakan kemenangan. Hikmah yang ketiga adalah bahwa ini yang namanya ujian. Liyabtaliyallahu ibadahu bil hazimati wal ibtila, untuk Allah uji mereka bagaimana kalau mereka dalam keadaan terluka dan kalah, kalah dan teruji dengan musibah. Liyatabayyana al-mu'min minal munafiq, agar terbedakan mana mu'min mana munafiq. Li'annahu law istamarra an-nasr lil-mu'minin fi jami'il waqa'i' la dakhala fil islam man la yuridu. Karena kalau terus-menerus menang, istamarra terus-menerus an-nasr, kemenangan lil-mu'minin fi jami'il waqa'i', dalam segala macam kejadian-kejadian selalu menang, niscaya la dakhala fil islami man la yuridu, niscaya akan ikut masuk ke dalam Islam orang yang tidak ingin Islam hanya karena ingin kemenangan. Niscaya akan masuk ke dalam Islam orang yang la yuridu, yang tidak mau Islam. Loh kenapa? Karena menang terus. Banyak keuntungan yang mereka dapat. Akhirnya masuk dalam Islam orang yang tidak mau Islam. Hanya mau keuntungan saja, keuntungan dunia. Fa idza hasala fi ba'd al-waqa'i' ba'd anwa' al-ibtila. Kalau ternyata di beberapa kejadian terjadi musibah, terjadi korban banyak, bahkan beberapa kejadian pasukan kecil muslimin dibantai habis, 100 orang dibunuh seluruhnya. Terjadi. Niscaya kalau terjadi seperti ini, munafikin akan terpisah. Orang-orang yang tidak beriman akan mundur karena mereka lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Tabayyana atau tabayyana al-mu'min haqiqata alladhi yarghab fil Islam, maka akan terlihat jelas siapa mukmin yang benar-benar ingin Islam, yang siap mengorbankan hartanya dan nyawanya, yang tetap kokoh dalam Islam fi dharra'i was-sarra, ketika dapat madarat, ketika dapat manfaat, ketika untung ketika rugi, tetap dalam Islam. Al-yusr wal-usr, di dalam kemudahan dalam kesusahan tetap istiqomah dalam Islam. Ini yang lulus ujian. Akan dibedakan dengan ujian man mimman laisa kadzalik, akan dibedakan dari orang-orang yang tidak seperti itu. Diuji mundur sebagian, tinggal sebagian. Diuji dengan ujian kedua, yang sebagian tadi sudah berkurang lagi yang tidak lulus. Ujian ketiga berkurang lagi. Ujian keempat, ujian kelima, terus ujian semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi sesuai dengan kadar iman mereka. Qala wa min al-hikam, yang keberapa sekarang? Termasuk hikmah yang berikutnya. Wa yattakhidha minkum syuhada. Bukankah kejadian ini yang kalian sedihkan adalah sesuatu yang kalian harapkan? Apa itu? Kalian mati syahid. Liyattakhidha minkum syuhada, agar Allah mengambil dari kalian para syahid, para syuhada, agar Allah pilih di tengah-tengah kalian orang-orang yang mendapatkan kemuliaan syahada. Wa hadza aidan min ba'dil hikam. Ini juga termasuk hikmah-hikmah. Lianna syahada indallahi min arfa'il manazil. Karena syahada, kematian dalam jihad fi sabilillah, mati syahid, adalah arfa'il manazil, setinggi-tinggi kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan lukanya masih menganga dan masih mengeluarkan darah. Launuhu launud dam wa rihuhu rihul misik, warnanya warna darah tapi harumnya harum misik, harum minyak kasturi. Bangga di padang mahsyar terlihat gagah para mujahid fi sabilillah yang terbunuh syahid, lukanya masih tetap terlihat merah darah tetapi harum semerbak. Wala sabila linailiha illa bima yahsul min wujudi asbabiha, dan tidak didapatkan asyhadah, kemuliaan syahid, kecuali ketika didapatkan sebab-sebabnya. Kalau kalian tidak jihad, bagaimana bisa syahid? Kalau kalian tidak perang, bagaimana terbunuh dalam keadaan syahadah? Dan kalau kalian ternyata terpukul kalah banyak korban, berarti banyak syahid. Alaysa kadzalik? Dulu sebelum datangnya kejadian ini, kalian berharap syahid. Tapi ketika terjadi banyak yang syahid, kenapa bersedih? Lihat ayatnya Allah katakan dengan kalimat bahwa kalian dulu min qablu sudah berharap. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, walaqad kuntum tamannaunal maut, kalian dulunya mengharapkan mati, ini mati syahid, min qabli an talqau, sebelum kalian bertemu musuh kalian berharap maut, ini kematian syahid, faqad raaitumuhu, sekarang kalian lihat sendiri banyak yang terbunuh syahid, wa antum tandurun, dan kalian lihat. Mengapa bersedih? Ikhwan ibnina azakumullah, lihat hikmah yang berikutnya, agar Allah menjadikan beberapa sahabat sebagai syuhada. Fahada min rahmatihi bi'ibadihil mu'minin, ini adalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang mu'min. An qayyada lahum minal asbabi ma takrahuhu, yaitu Allah berikan pada mereka dari sebab-sebab yang mereka tidak sukai untuk sesuatu yang mereka sukai. Saya ulangi, Allah berikan pada mereka sebab-sebab yang tidak mereka sukai untuk memberikan apa yang mereka sukai. Siapa yang ingin kalah? Tidak ada. Semua inginnya menang. Tetapi ternyata Allah takdirkan biqada'i wa qadari, kekalahan dan korban banyak. Ternyata hikmahnya agar Allah memberikan pada kalian yang terbaik, yaitu syuhada. Liyattakhidha minkum syuhada, agar Allah menjadikan kalian para syahid, orang-orang yang terbunuh syahid, yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Linailihim ma yuhibbun, agar mereka mendapatkan apa yang mereka sukai, diberikan sebab-sebab yang tidak mereka sukai, sebab-sebab untuk menyebabkan satu akibat yang itu disukai oleh kalian, yaitu minal manazilil aliyah wan na'imil muqim, yaitu kedudukan yang mulia dan kenikmatan yang kekal abadi. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, dan Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Alladzina zalamu anfusahum, yaitu yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Wa taqa'adu 'anil qitali fi sabilihi, di antaranya adalah ketika mereka taqa'adu. Taqa'adu artinya memilih untuk duduk berpangku tangan, duduk santai, tidak mau bangkit berjuang, enggak mau berperang, enggak mau berjihad. Ini orang bukan mendzalimi agama, bukan mendzalimi muslimin, mendzalimi dirinya sendiri. Karena yang rugi dia sendiri. Innallaha la yuhibbu adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah atau wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah enggak suka orang yang zalim. Di antara kedzaliman mereka, orang-orang zalim yang Allah tidak sukai, adalah taqa'adu 'anil qitali fi sabilihi. Mereka lebih memilih duduk daripada perang fi sabilillah, daripada berjuang di jalan Allah. Wa ka'anna fi hadza ta'ridan bidammil munafiqin. Sepertinya ini adalah ta'rid, sindiran. Sindiran bagi mereka para munafiqin. Sindiran mencerca orang-orang yang taqa'adu 'anil qital, yang memilih duduk daripada berang. Manhum munafiqun, mereka di tengah perjalanan pulang kembali, enggak mau ikut perang. Mendengar berita mereka lebih banyak jumlahnya, mendengar berita mereka lebih lengkap senjatanya, mendengar berita mereka dibantu oleh suku fulan bani fulan, ana sakit perut pulang, oh ana pusing pulang, oh ana inna buyutana aurah, rumah saya perlu dijaga, kasihan istri saya, anak saya begini dan begitu, enggak ada yang jaga mereka. Masing-masing membuat alasan. Ketika mereka pulang dari perang, berdatangan munafikin, maafkan saya waktu itu begini, ya Rasulullah doakan agar aku diampuni oleh Allah, aku demi Allah bersumpah dengan nama Allah, padahal dusta. Maka Allah katakan, ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka bersumpah dengan nama Allah, mengambil sumpah-sumpahnya sebagai tameng perlindungan. Warasul alaihi salatu wassalam, karena mereka sudah bersumpah menghormati nama Allah, semoga Allah ampuni kamu. Saya juga begini, saya pusing, saya sakit, semoga Allah ampuni kamu. Saya waktu itu ya Rasulullah, perut saya begini, semoga Allah ampuni kamu. Ila akhirnya. Qala, dikatakan, wa annahum mubghiduna lillah, walihada thabbatahum anil qitali fi sabilih. Itu isyarat, sindiran, cercaan untuk para munafikin yang tidak ikut perang. Wallahu la yuhibbu dhalimin. Allah enggak suka dengan orang-orang zalim yang mendzalimi dirinya sendiri dengan tidak mau berangkat jihad. Dan mereka memang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah SWT. Walihada thabbathahum 'anil qital. Oleh karena itulah Allah takdirkan mereka malas berperang, berat untuk berangkat. Thabbathahum, menjadikan mereka berat untuk berangkat perang fi sabilillah. Lau kharaju fiikum ma zadukum illa khabala. Kata Allah, mereka itu kalaupun ikut bersama kalian tidak menambah kalian kecuali khabala, tidak menambah kalian kecuali kejelekan. Lebih baik mereka enggak berangkat. Berangkat bikin ricuh di tengah pertempuran. Berangkat membuat kacau di tengah jihad fi sabilillah. Menggembosi sana, menggembosi sini. Ila akhir. Kita mau bunuh diri. Kita ini sedikit, mereka banyak. Kita mau cari mati. Terus omong begitu di jalan. Apa ini? Mazadukum illa khabala. Tidak menambah kalian kecuali kejelekan. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah. Kalau saja mereka memang mau berperang, aradul khuruj, ingin berangkat berjihad, la'addu lahu 'uddah, niscaya mereka akan persiapkan untuk berangkat. Artinya enggak ada alasan, saya begini nabuyutana aurah la tanfiru fil har, jangan berjalan di tengah panas terik matahari, berbahaya, nanti kita begini, nanti kita begitu, dehidrasi segala macam. Kalau kalian benar-benar mau jihad, a'addu lahu 'uddah, niscaya mereka akan persiapkan dari awal. Siapa yang akan menjaga keluarganya, siapa yang akan bisa dijadikan atau diberikan amanah, dan siapkan untuk berangkat, kalau panas apa yang harus dipakai, alas kaki apa yang harus bisa atau harus kita pakai, persiapan semuanya. Kalau niat, kalau memang ingin berjihad, tetapi memang gak ingin berjihad, sehingga alasannya 1001 macam alasan. Kata Allah, walakin karihallahu bi'atsahum, tapi memang Allah gak suka mereka berangkat. Nah ini asyahid yang sedang dibahas. Allah memang enggak suka mereka berangkat. Wallahu la yuhibbul adh-dhalimin. Allah enggak suka orang zalim. Walakin karihallahu bi'atsahum fasabbathahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Tapi Allah memang tidak suka mereka untuk perang. Maka Allah Subhanahu wa taala sabbathahum, Allah jadikan mereka berat untuk berangkat. Allah jadikan mereka berat untuk berangkat. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan pada mereka, duduklah kalian bersama orang yang duduk. Tentunya ini perintah qadari, bukan syar'i. Qadari takdir, artinya dengan Allah takdirkan mereka malas, Allah takdirkan mereka pengecut penakut, Allah takdirkan mereka begini, Allah takdirkan. Itu semua asbab yang Allah takdirkan agar mereka enggak berangkat. Ini semua semakna dengan kalimat, duduklah kalian bersama orang yang duduk, jangan berangkat. Sama dengan itu maknanya. Adapun perintah syar'i, jahidu, berperanglah, berjihadlah, fi sabilillah, haqqa jihadi, berjihadlah dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Itu perintah Allah SWT. Tetapi ini qadariyan, secara takdir Allah enggak suka mereka berangkat, maka Allah takdirkan mereka duduk di rumahnya masing-masing. Allah katakan kepada mereka, uqudu Duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Masih ada hikmah berikutnya. Waliyumahfisallah alladina amanu. Untuk Allah pisahkan dan Allah pilih orang yang beriman dari orang-orang yang munafik. Agar terpisahkan. Tadinya bersama satu barisan, satu golongan, satu kelompok, dohirnya sama. Begitu diuji dengan jihad, mulai terpisah. Munafikin lebih membela nyawanya dan hartanya, gak mau jihad. Ternyata menang. Berangkat mereka dalam perang Uhud. Ternyata kalah. Mundur lagi mereka. Sengaja Allah takdirkan seperti itu. Agar Allah pilih orang beriman daripada orang-orang yang munafik. Kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.